Dari sahabat Abu Rafi' radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Yang artinya adalah, jangan sampai aku dapati seorang di antara kalian yang duduk bersandar di sofanya, lalu datang kepadanya urusan atau perkara dari urusanku, agamaku, dari apa-apa yang aku perintahkan dan aku larang. Lalu ia berkata, aku tidak tahu apa-apa. Yang kami dapati dalam kitabullah Al-Quran, kami ikuti. Artinya, dan yang tidak terdapat dalam kitabullah, kami tidak ikuti. Kata Nabi Muhammad, jangan sampai saya dapatkan seseorang di antara kalian seperti ini. Sampai kepadanya sabda-sabdaku, perintah ataupun larangan, kemudian dia menolaknya dengan mengatakan bahwasanya yang di dalam kitabullah Al-Quran saja yang kami ikuti, sedangkan yang dari sabda Nabi Muhammad SAW tidak kami ikuti. Ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Ini di antara dalil yang menunjukkan akan kehujjahan sunnah, bahwasanya sabda Nabi Muhammad SAW yang sahih, sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, adalah sumber pengsyariatan, adalah rujukan dalam beragama. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu ya Rasulullah, "Wa man ya'ba?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, tidak mau. Dan ada orang yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu, wahai Rasulullah SAW? Kok ada orang yang enggan, tidak mau untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala? Jawab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mentaatiku, pasti masuk surga. Apa berarti? Ya sabda beliau. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, bermaksiat, maka sungguh ia telah enggan. Jadi berbahaya menolak sabda Nabi Muhammad SAW yang sahih tentunya. Satu saja berbahaya. Apalagi kemudian na'udzubillah ada orang yang tidak menjadikan as-sunnah sebagai rujukan dalam beragama, tidak menjadikan as-sunnah sebagai sumber pengsyariatan. Kata Imam Ibn Qutaybah, satu saja, satu sabda Nabi Muhammad SAW didustakan, maka pelakunya diancam keluar dari agama, tentunya setelah ditegakkan hujjah. Dan mendustakan satu sabda Rasul, berarti mendustakan Rasul seutuhnya. Dan mendustakan Nabi Muhammad SAW berarti mendustakan semua Rasul yang telah diutus sebelum beliau. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kala itu kita sebutkan beberapa dalil dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan radhiyallahu anhu ajma'in akan bahwasanya sunnah adalah hujjah, ia adalah sumber pengsyariatan, ia adalah rujukan dalam beragama. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian pada bahasan berikut ini atau hari ini adalah lebih spesifik membahas tentang hadis ahad adalah hujjah dalam akidah dan dalam ahkam atau hukum agama. Jadi sekarang lebih mengerucut lagi. Kalau tadi umum, kita sebutkan bahwasanya sunnah adalah hujjah dengan dalil-dalilnya, maka sekelompok orang ada yang menolak sebagian, menerima sebagian yang lain. Menolak sunnah atau hadis yang menerima hadis yang mutawatir dan menolak hadis yang ahad. Apa itu mutawatir dan ahad? Kita akan pelajari hari ini. Makanya judulnya, bahasannya adalah hadis ahad adalah hujjah dalam akidah dan hukum. Karena hadis secara umum itu terbagi menjadi dua. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Coba perhatikan halaman 172. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak dari sejumlah perawi yang banyak pula. Dan menurut kebiasaan, sangat mustahil mereka bersepakat di atas kedustaan. Pernah ulun sebutkan di awal-awal bahasan ini. Dan hadis yang jenisnya seperti ini, kalau pakai prosentase dari total semua sabda Nabi Muhammad SAW, paling 10%. Jadi hadis mutawatir dengan definisi seperti ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak dari sejumlah perawi yang banyak pula. Per generasi perawinya itu banyak. Sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in selanjutnya. Dan menurut kebiasaan sangat mustahil mereka sebanyak itu bersepakat di atas kedustaan. Yuk kita bikin hadis palsu, yuk. Yuk sepakat 60 sahabat. Ya enggak ada. Sahabat misalnya tidak ada yang bersepakat, kemudian di zaman tabi'in kita bikin hadis palsu, yuk. Sepakat 60-50 orang. Enggak ada. Mustahil. Jadi itulah definisi hadis qudsi. Hadis mutawatir. Karena hadis secara umum hanya terbagi menjadi dua. Entah itu mutawatir dan kemudian ahad. Nanti kalau dilihat dari keabsahannya ada bagiannya lagi. Dilihat dari nyambung atau tidaknya kepada Nabi Muhammad ada bagiannya lagi. Tapi secara umum ada yang mutawatir dan ahad. Nah, kemudian apa itu ahad? Ya sebaliknya. Sedang hadis ahad ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan mutawatir. Jadi jumlah perawinya per generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gak sampai 10. Karena kalau sudah 10, ia bagian dari mutawatir. Tapi kalau 1 sampai 9 per generasi periwayatannya, maka ia jenisnya hadis ahad. Jadi hadis ahad itu bukan yang meriwayatkan cuma satu. Per generasi. Kalau yang meriwayatkan satu per generasi, itu namanya hadis gharib. Ia bagian dari ahad, tapi jenisnya gharib. Cuma satu per generasi. Seperti hadis innamal a'malu binniyah. Itu cuma satu orang sahabat, satu tabi'in, satu. Atau rata-rata hadis berkaitan dengan doa itu ngangkat tangan. Itu rata-rata hadisnya adalah ahad juga. Tapi jenisnya aziz. Dua per generasi. Dua sahabat, dua tabi'in, dua tabi'ut tabi'in, dua. Dua aja perawinya dalam setiap generasi. Rata-rata hadis berkaitan dengan yakni doa itu harus ngangkat tangan. Itu jenisnya ahad. Kemudian spesifik jenisnya lagi adalah aziz. Dan sisanya yang lain 3, 4, 5, 6 dan tidak sampai 10 namanya masyhur. Hadis masyhur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang sedang kita bahas ini adalah bahwasanya hadis ahad dengan definisi yang tadi ia adalah lawan dari mutawatir, di mana sebuah hadis tersebut diriwayatkan oleh 1 2 3 4 enggak sampai 10 per generasi adalah hujjah. Adalah sumber pengsyariatan. adalah rujukan dalam beragama. Kalau kita tadi sebutkan kasarnya pakai persentase, berarti 90% sabda Nabi Muhammad ahad. Kalau boleh dikatakan demikian. Artinya rata-rata sabda Nabi Muhammad ahad. Kayak mutawatir cuma sedikit. Jadi sebenarnya ketika ada orang kemudian memilah ini untuk menolak hadis ahad dan hanya menerima hadis mutawatir, ya sama saja Anda ingin menolak sabda Nabi Muhammad sebenarnya, karena rata-rata sabda Nabi Muhammad ahad. Nah, di bahasan yang setelah ini baru kemudian lebih mengerucut lagi. Kita sebutkan hadis ahad adalah hujjah dalam akidah dan hukum. Karena nanti ada yang memilahnya lagi. Oke, kami pakai hadis ahad, tapi kalau berkaitan dengan hukum saja. Kenapa? Karena mereka mentok. Mereka mengatasnamakan dirinya Muslim, dan mereka kemudian sholat, bahkan setiap perbuatan dalam perbuatan kita ibadah ini, mesti pakai niatkan, dan hadis niat itu bukan cuma ahad, dia adalah gharib, cuma satu perawi. Makanya mereka ingin membedakan, kalau berkaitan dengan hukum, ibadah, kami ikut. Tapi kalau akidah, kami tolak. Padahal akan terbentur lagi. Di doa-doa mereka, khususnya doa tambahan ketika kita selesai tasyahud, innaka hamidum majid, kemudian kita sambung dengan doa, di mana kita berlindung dari siksa kubur, dari api neraka, dari fitnah dajjal. Hadis tentang doa tambahan itu jenisnya ahad gharib. Dan itu apa kalau bukan perkara akidah? Rukun iman itu. Perkara iman kepada banyak hal yang belum terjadi. Tapi kita berlindung darinya. Jadi cari celah terus. Dan selalu kemudian mentok. Yang pertama, mendustakan hadis. Tak tahunya mereka mentok. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diterangkan dengan hadis. Yang kedua, hadisnya itu mereka pilah. Kalau misalnya ahad, enggak kami terima. Mutawatir baru kami terima. Tak taunya 90% sabda Nabi Muhammad ahad, mentok lagi. Kemudian yang berikutnya, nah kalau misalnya ahadnya, ya kalau misalnya berkaitan dengan akidah, kami enggak terima hadis ahad. Tapi kalau hukum enggak apa-apa, karena mereka mentok. Karena dalam semua amal ibadah mesti pakai hadis innamal amalu binniyah. Padahal hadis-hadis yang lain yang gharib juga, perawinya cuma satu, ahad gharib, perawinya cuma satu, berkaitan dengan akidah pun banyak. Dan mereka membacanya setiap hari. Mentok lagi, mentok terus. Karena memang hukum asalnya, bahwasanya as-sunnah adalah hujjah, ia sumber pengsyariatan, ia rujukan dalam beragama. Mau mau ahad ke, apalagi mutawatir. Mau berkaitan dengan hukum ke, apalagi akidah. Semuanya sama. Ia adalah rujukan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, jangan sampai aku temukan salah seorang di antara kalian ngomong begitu. Yang ada di kitabullah, kami akan yakni ikuti. Makna terbaliknya, kalau dari luar kitabullah, hadis kami tolak. Umum, sabda Nabi Muhammad. Beliau tidak rinci tentang jenis hadisnya, mutawatir ahadkan enggak Nabi Muhammad, itu kan pembagian para ulama selanjutnya, setelah istiqra, setelah penelitian yang dalam, terbagilah kemudian ilmu itu. Tapi sabda Nabi Muhammad umum, wallahu a'lam bishawab. Dan jika kita mengingkari itu bagian dari maksiat, secara tidak langsung berarti kita enggan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Kita mulai. Hadis ahad adalah hujjah dalam akidah dan juga ahkam atau hukum-hukum. Hadis ahad adalah sumber yang sahih dalam mengambil akidah dan hukum. Artinya hadis ahad sebagai rujukan, hadis ahad sebagai rujukan dalam beragama. Hadis ahad adalah sumber pensyariatan, baik itu dalam perkara akidah ataupun hukum. Amat. Ia adalah hujjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya adalah, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah perintah-perintahnya. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah larangan-larangannya. Perhatikan sisi bahasanya. Sesungguhnya kata ma, apa-apa, salah satu lafaz yang bersifat umum, yang mencakup, dan umum dan mencakup, yaitu yang mencakup akidah dan hukum. Jadi semuanya yang diberikan Rasul kepada kalian, perintahnya, mau akidah, ibadah, akhlak, muamalah, perintah Rasul, maka kita ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu, ma, apa-apa, semua bersifat umum dan mencakup, berarti semua larangan, maka tinggalkan. Maka dari manakah orang-orang yang membedakan antara mutawatir dan ahad ini mengambil pemisahan antara akidah dan hukum? Dari mana? Dan apa dalilnya bahwa tidak boleh mengambil hadis ahad dalam masalah akidah dan dalam masalah akidah? Enggak ada. Firman Allah jelas akan keumumannya, baik itu perintah ataupun larangan. Maka as-sunnah adalah hujjah. Ia adalah sumber pensyariatan. Ia adalah rujukan dalam beragama. Pertanyaan di sini, maka dari manakah orang-orang yang membedakan antara mutawatir dan ahad ini mengambil pemisah antara akidah dan hukum? Akidah kita enggak terima, kalau ahad hukum kita terima. Karena hukum asalnya tadi mereka mentok sebenarnya. Harus menerima. Dan apa dalilnya bahwa tidak boleh mengambil hadis ahad dalam masalah akidah? Yang enggak ada. Karena perintahnya umum. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah dan larangannya umum semua. Oleh sebab itu, ada baiknya jika kita mengetahui apa itu hadis mutawatir dan apa itu hadis ahad. Sudah kita sebutkan tadi di awal. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak dari sejumlah perawi yang banyak pula. Jadi pergenerasinya itu banyak perawinya, 10 lebih, paling sedikit 10. Dan menurut kebiasaan sangat mustahil mereka bersepakat di atas kedustaan. Mustahil. Sebanyak itu orang kemudian sepakat untuk berdusta. Sedangkan hadis ahad ialah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Jadi kalau Anda lihat tulisannya ahad di sini, itu dalam bahasa Arabnya A-nya panjang. Ahad. A-nya panjang tuh 4-6 harokat. Ahad. Bukan seperti hari ahad. Jadi ahad sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab. Oke, berikut dalil-dalil wajibnya mengambil hadis ahad dalam masalah akidah, karena inilah yang ditolak oleh sebagian orang. Dalam masalah hukum, ibadah, mereka terima, akidah enggak terima. Dari mana pembeda itu? Kalau kita ingin jawab, ya dari hawa nafsu. Dari hawa nafsu mereka, kemudian mereka membeda-bedakan itu. Karena banyak hal dari perkara akidah yang tidak cocok dengan yang mereka yakini, makanya mereka kemudian pilih-pilih. Oh, Kalau hadisnya ahad berkaitan akidah, kami enggak terima. Lah, setiap hari Anda berdoa dengannya. Enggak terima hadis ahad berkaitan dengan akidah, setiap hari Anda memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnahnya dajjal, dan itu hadisnya ahad, gharib. Berarti bukti bahwasanya yang mengingkari dan itu yang mengingkari itu berarti dia tidak faham dengan yang dia baca setiap hari. Dalil-dalil wajibnya mengambil hadis ahad dalam masalah akidah. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Yang menyebutkan bahwasanya wajib bagi kita semuanya mengambil hadis ahad dalam masalah akidah. Apa itu hadis ahad? Yang tadi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang jumlahnya tidak mencapai mutawatir. Bisa 1, 2, 3, 4, enggak sampai 10 per generasi. Dan rata-rata sabda Nabi Muhammad itu jenisnya, yaitu ahad. Disebutkan. Kata beliau hafizahullah ta'ala, tidak ada dalil yang memisahkan antara akidah dan hukum. Tidak pernah ada dalil mu'tabar yang memisahkan antara akidah dan hukum. Yaitu menerima hadis ahad dalam masalah hukum dan tidak pada perkara akidah. Itu enggak ada dalilnya. Ini adalah perkara yang diada-adakan dan merupakan bid'ah dalam agama. Karena pemisahan ini tidak pernah dikenal oleh seorang pun dari para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka tidak pernah beda-bedakan. Menerima hadis ahad dalam masalah hukum, tapi menolak hadis ahad kalau kemudian berkaitan dengan akidah. Tidak ada dalilnya, dan ini adalah perkara yang diada-adakan bid'ah dalam agama, karena para sahabat tidak pernah kemudian membeda-bedakannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, masuk pada dalilnya. Dalam surah At-Taubah ayat 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dalam surah At-Taubah ayat 122, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya adalah, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi jangan pergi jihad semuanya. Harus ada sekelompok orang yang nuntut ilmu, memperdalam agama, dan kemudian memperingatkan kaumnya, ini janji Allah, ini ancaman Allah. Dari mana sisi pendalilannya bahwasanya ini adalah dalil wajibnya mengambil hadis ahad dalam masalah akidah. Perhatikan. Di dalam ayat ini kata beliau, Allah menganjurkan kaum mukminin agar mereka memperdalam agama atau dalam istilah tafaqquh fid din. Allah menganjurkan kaum mukminin agar mereka memperdalam agama kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah Allah memperdalam agama. Jangan pergi jihad semuanya. Tidak diragukan lagi bahwa yang dipelajari oleh mereka bukan hanya yang berkaitan dengan furu atau hukum saja. Betul. Perintah memperdalam agama. Berarti semuanya. Mau akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab, semua. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa yang dipelajari oleh mereka bukan hanya berkaitan dengan furu atau hukum-hukum saja. Akidah juga. Akhlak juga, semua. perintah memperdalam agama itu semua. Berkaitan dengan kemudian sebagian orang atau sebagian para ulama memperdalam salah satu bidang, itu lain cerita. Tapi belajar itu semuanya. Kemudian mereka ahli di bidang tertentu, itu mereka berarti memperdalam lebih jauh. Kayak misalnya rata-rata para ustaz yang misalnya lulusan S1. Tanpa mengusucikan siapapun, mereka berarti belajar semuanya sebenarnya. Belajar semuanya. Tapi ketika, ini bahas S1 ya. Ketika ada yang mengambil fakultas, yani, atau ada yang mengambil syariah, maka ada 1, 2, atau 3 mata kuliah yang lebih didalami, khususnya fikih. Fakultas hadis ada 1, 2 mata kuliah yang didalami, kayak ilmu ruwat, ilmu takhrij, yang tidak ada di fakultas syariah. Yang tadi juga tidak ada di fakultas hadis. Ada yang mereka dalami. Tapi mereka-mereka mengerti hadis secara umum. Anak-anak hadis mengerti syariah secara umum. Tapi ada yang mereka dalami. Ini baru di S1. Ketika S2, lebih dalam lagi. Ketika S3, lebih dalam lagi. Jadi siapapun orangnya, bahkan rata-rata mereka, sekarang untuk kasus ulun misalnya, mereka jauh lebih muda, tapi mereka lulusan S2, mereka lulusan S3, mesti jauh lebih dalam ilmunya, lebih tinggi ilmunya, karena mereka memperdalam lebih jauh. Maka harus hormat kepada junior. Kenapa? Memang umur mereka junior, kita lebih tua senior, tapi ilmu mereka lebih tinggi. Tapi pengetahuan secara umum sama basicnya, tapi ada yang didalami. Nah, itu beda kasus. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di sini untuk memperdalam agama, tidak diragukan lagi bahwa yang dipelajari oleh mereka bukan hanya berkaitan dengan furu', cabang-cabang atau hukum-hukum, akidah juga. Bahkan seorang guru dan murid sudah semestinya memulai pelajaran dari hal-hal yang lebih penting daripada yang penting. Apa itu? Akidah dulu. Itu pondasinya. Itu tiangnya. Baru kemudian ibadah, itu sudah masuk bangunannya. Baru kemudian tazkiyah, itu pelengkap atapnya. Tapi semuanya dipelajari. Masa belajar kemudian, masa bikin rumah langsung bangunan gak ada pondasi, ambruk. Masa bikin, maksa kemudian, yakni bikin rumah langsung atap, lah badannya di mana, tidur di mana, langsung kemudian, ya itu namanya, yakni apa tuh namanya, kayak kubah aja, itu tenda namanya, gak ada rumahnya, gak ada pondasi, enggak, pondasi dulu, baru bangunan. Baru kemudian pelengkap atap dan pelengkap jendela, bla bla bla. Tapi kan semuanya dipelajari, tidak dibedakan. Bahkan seorang guru dan murid sudah semestinya memulai pelajaran dari hal-hal yang penting dari yang penting. Belajar hukum penting, mensucikan jiwa penting banget, tapi akidah paling penting. Wallahualam bisa. Akidah yang benar akan menjadikan nanti ibadahnya juga sesuai tuntunan. Akidah benar, ibadah sesuai tuntunan, pengsucian jiwanya nanti lancar. Kenapa? Karena akidahnya ada benar. Bagaimana seharusnya dia mengsucikan jiwa? Dia punya rujukan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak dia bikin-bikin. Orang paling bertakwa yang menjadi panutan dia. Dan satu hal yang tidak bisa disangkal dan sudah merupakan aksioma. Aksioma itu apa? Kesepakatan. Enggak bakal dong, artinya aksinya Roma Irama kan enggak bakal. Oh, berharga. Aduh, Ustaz Yazid pakai diksi beginian juga ya. Hah? Oh, bahasa ya. harusnya sebutkan saja yang sudah merupakan hal yang paling berharga ya, aksioma ya. Enggak apalah. Mantap. Barakallahu fikum Syekh Yazid. Kayaknya baru kali ini Anda dapatkan diksi kayak gini dari pertama kita baca 100 sekian puluh halaman. Mantap. Dan salah satu hal yang tidak bisa disangkal dan sudah merupakan aksioma perkara yang berharga, bahwa akidah lebih penting daripada hukum. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan satu taifah untuk memperdalam akidah dan hukum. Apa itu taifah? Akan disebutkan di paragraf berikutnya. Agar kelak mereka dapat memperingatkan kaumnya sepulangnya mereka dari memperdalam pengetahuan agama, baik akidah maupun hukum. Istilah ta'ifah menurut bahasa digunakan untuk satu orang atau lebih. Nah, ini dalilnya. Allah perintahkan ta'ifah. Bisa bermakna satu orang atau lebih. Satu orang memperdalam agama. Nggak pergi jihad semua. Ada satu orang atau sebagian orang, paling minim satu, memperdalam agama dan tidak dibedakan apa urusannya. Akidah dia pelajari, ibadah dia pelajari, akhlak, adab dia pelajari. Muamalah juga bahkan. Agar nanti kemudian setelah nuntut ilmu, pulang menjadi penyeru. Menerangkan kepada umatnya perintah Allah dan larangannya. Menerangkan pada umatnya perintah Nabi Muhammad dan larangannya. Baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak, tazkiyatun nufus, muamalah. Semua. Satu. Itu dalil bahwasanya wajibnya mengambil hadis ahad dalam masalah akidah. Karena perintah Allah jelas. Karena kata ta'ifah itu minimal satu orang. Dan ketika dia sudah nuntut ilmu, belajar dalam, kemudian pulang ke kaumnya, ke negerinya, ke kotanya, satu orang. Dan kita terima beritanya. Kenapa? Allah yang perintahkan kita untuk menerimanya. Apalagi misalnya kita akan sebutkan nanti di sini juga bahasannya. Orangnya terpercaya dan jujur. Apalagi seperti itu. Nah, kita akan sebutkan di hadis yang kedua, di ayat yang kedua nanti. Di ayat yang kedua. Istilah ta'ifah menurut bahasa digunakan untuk satu orang atau lebih. Seandainya hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam akidah, tentu Allah tidak menganjurkan kepada mereka untuk menyampaikan dakwah. Ya dong. Ulang-ulang, perhatikan perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil. Seandainya hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam akidah, berita yang dibawa oleh satu orang, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja, kita ahadnya kita kerucutkan menjadi gharib. Dan tidak bisa digunakan sebagai yakni hujjah, sumber hukum, sumber pengsyariatan, rujukan dalam beragama dalam perkara akidah. Tentu Allah tidak menganjurkan kepada mereka untuk menyampaikan dakwah. Ya. Tapi Allah perintahkan mereka untuk belajar nanti pulang jadi pendakwah. Allah memberikan alasan dengan dakwah itu agar mereka berhati-hati. Ayat di atas merupakan nas bahwa khabar ahad dapat dijadikan hujjah di dalam mendakwahkan masalah akidah dan hukum. Satu orang. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Karena beritanya tidak dikroscek, main serang satu kaum, akhirnya nyesel. Main serang satu kaum atas berita satu orang yang fasik, akhirnya nyesel. Kenapa? Karena tidak dikroscek. Dari mana sisi pendalilannya? Perhatikan Al-Musyahidun Al-Kiram. Ayat ini menunjukkan jika ada seseorang yang adil membawa kabar, lawannya fasik. Orang yang menyimpang, pelaku maksiat, keluar dari ketaatan, bawa kabar, kita harus cross-check. Sisi pendalilannya ini adalah makna terbaliknya. Perhatikan. Ayat ini menunjukkan jika ada seseorang yang adil membawa kabar. Sifat untuk perawi yang ada di definisi hadis yang sahih. Marwahu adlun. Sifat pertama yang disebutkan dan definisi untuk hadis yang sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil. Sifat pertama. Dan kemudian ada sifat-sifat yang lain berikutnya. Jauh dari maksiat, jauh dari syubhat, bahkan dia tidak terkena khawarimul muru'ah. Wibawanya enggak jatuh karena perilaku. Itu orang yang adil. Jauh dari syubhat, jauh dari maksiat, jauh dari syubhat. Yang jika dilakukan, bisa menjatuhkan kewibawaannya sebagai seorang perawi atau pembawa berita. Ulun sering contohkan dengan misalnya begini. Yang namanya khawarimul muru'ah, hal-hal yang bisa menghancurkan muru'ah atau kewibawaan seseorang. Contoh, orang kalau lari pagi, laki-laki, tapi orang awam, pakai celana setengah paha, menurut uruf kita ya, biasa. Walaupun rasanya sudah, untuk zaman sekarang, udah gak nyaman lihatnya. Ya minimal pakai sampai lutut lah. Tapi masih ada yang pakai separuh paha, kita masih biasa lah. Uruf. Kenapa? Orang awam. Coba yang melakukannya seorang pendakwah. Seorang da'i, lari pagi, celana setengah paha. Wibawanya jatuh. Kenapa? Karena itu uruf. Kebiasaan kita yang tersebar di masyarakat kita. Bahwasanya enggak layak seperti itu pakaian seorang ustaz walaupun sedang berolahraga. Itu contoh ringan. Untuk kasus di zaman kita dengan uruf kita, kebiasaan kita, adat istiadat kita untuk mendekatkan yakni makna keadilan. Sampai yang seperti itu saja tidak dilakukan oleh dia. Hal-hal yang sangat kecil mungkin seperti itu saja. Terlepas dari perdebatan para ulama, sampai ada yang mengatakan bahwasanya laki-laki itu auratnya kemaluannya doang. Bayangin. Harusnya pakai celana setengah paha, gak apa-apa. Sampai perkara yang gak apa-apa itu saja misalnya, dia tinggalkan. Karena jika dilakukan, wibawanya jatuh di mata masyarakat. Kenapa? Dia seorang pendakwah. Itu memaknai yang mudah untuk seorang yang adil. Orang yang jauh dari maksiat, jauh dari syubhat, bahkan dia jauh dari perkara-perkara yang bisa menjatuhkan wibawanya sebagai seorang perawi. Yang bagi masyarakat umum enggak apa-apa, tapi dia seorang dia seorang perawi hadis, dia tidak lakukan. Jadi makna terbalik dari ayat ini menunjukkan jika ada seseorang yang adil dengan definisi kurang lebih seperti tadi, Anda bisa bayangkan, lawan dari fasik, membawa kabar, maka terima dan jadikanlah hujah tanpa perlu diselidiki lagi. Orang fasik, pelaku dosa, maksiat, dan lain sebagainya bawa kabar, kabarnya kita cross-check dulu. Tapi makna terbaliknya berarti kalau ada orang yang jujur terpercaya, satu orang bawa kabar, percaya, kita gak perlu cross-check. Kenapa? Kita tahu siapa orangnya. Ingat ya, kita bahas yang betul-betul perawi pergenerasinya cuma satu. Apalagi misalnya hadis ahad secara umum. Ini bukan satu. 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 pergenerasi. Jadi ahad jangan kerucutkan dengan gharib. Tapi oke, kita akan bahas yang gharibnya saja. Yang gharibnya saja kita terima. Apalagi yang aziz, masyhur, terima semua. Dan kita tidak membedakan antara ini perkara hukum ibadah atau ini perkara akidah. Semuanya kita terima. Karena Allah pun tidak membedakannya. Sebagai penutup, keterangan Imam Nuqayyim Al-Jauziyah dari dalil-dalil dari As-Sunnah akan bahwasanya wajibnya mengambil hadis ahad dalam masalah akidah, insyaAllah di pertemuan yang lain. Ini dari Al-Quran saja. Pertama, Surah At-Taubah 122. Dua, Surah Al-Hujur ayat 6. Nanti ada Surah Hud 50 dan An-Naml 45. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ayat ini menunjukkan dengan pasti tentang harusnya diterima khabar ahad dengan definisi yang tadi. Dan tidak perlu lagi diselidiki karena orangnya adil. Seandainya khabar itu tidak memberi faedah ilmu, niscaya akan diperintahkan untuk diselidiki hingga didapat faedah ilmu. Jadi satu orang pun bisa menghantarkan, mempersembahkan kepada kita faedah ilmu. Orangnya adil, terpercaya, cuma satu, terima. Hal ini menunjukkan diterimanya khabar ahad ialah apa yang dilakukan oleh para salafus salih dan para imam. Bahwa mereka senantiasa berkata, telah bersabda Rasulullah SAW begini, beliau telah melakukan ini, memerintahkan ini, dan melarang begini dan begitu. Dan juga kebanyakan dari sahabat di dalam meriwayatkan hadis, seorang dari mereka berkata, telah bersabda Rasulullah, meski ia pun mendengar dari sahabat yang lain. Jadi dia enggak dengar langsung. Dia dengar dari sahabat yang lain. Tapi dia mengatakan Rasulullah bersabda. Hal yang seperti ini jika dilakukan oleh seorang sahabat diterima. Lain kalau yang ngomong tabi'in, Nabi bersabda. Oh, sebutkan dulu kamu dengerin dari siapa, dari kalangan para sahabat. Baru Nabi Muhammad. Karena kamu gak ketemu Nabi Muhammad. Tapi kalau sahabat arsalahu, itulah diantara makna hadis mursal. Tapi mursalnya sahabi, sahabat yang ngomong, Nabi bersabda. Padahal dia dengar dari sahabat yang lain. Nabi bersabda, itu diterima. Ulang-ulang. Hal ini menunjukkan diterimanya khabar ahad ialah apa yang dilakukan oleh para salafus salih dan para imam, bahwa mereka akan senantiasa berkata, telah bersabda Rasulullah SAW begini. Beliau telah melakukan ini, memerintahkan ini, melarang begini dan begitu. Dan juga kebanyakan dari sahabat di dalam meriwayatkan hadis, seorang dari mereka berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, meski ia pun mendengar dari sahabat yang lain. Ini merupakan persaksian dari orang yang meriwayatkan. Dan merupakan suatu kepastian tentang apa-apa yang mereka nisbatkan kepada Rasulullah SAW. Baik ucapan maupun perbuatan. Seandainya khabar ahad tidak memberikan faedah ilmu, niscaya ia menjadi saksi atas Rasulullah SAW tanpa ilmu. Dia satu orang. Tapi yang dia sampaikan sabda Nabi Muhammad SAW. Dan memberikan kepada kita faedah ilmu. Orangnya jujur, terpercaya, walaupun satu orang. Dan terjadi di banyak, di setiap generasi misalnya, tetap kita terima. Mau perkara ibadah, akhlak, muamalah, dan juga akidah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul kepada kaumnya seorang diri. Gak banyak, satu aja. sehingga mereka pun menegakkan hujjah atas musuh-musuhnya. Satu. Diutus kepada kita Nabi dan Rasul setiap umat, setiap generasi, setiap umat satu. Bedanya tentunya Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad diutus untuk umatnya saja khusus, tapi kan satu. Nabi Muhammad untuk semua umat manusia, bahkan jinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam yang ketiga. Wa ila 'adin akhahum hudan. Dalam surah Hud ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Kalau kita perhatikan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ini di antara bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan mereka. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Muhammad SAW itu sahib untuk mereka. Wa ma sahibukum bimajnun. Sahib kalian ini, teman kalian ini itu bukan orang gila. Allah tidak katakan Muhammad ini orang gila. Enggak kayak gitu pembelaan Allah. Tapi pembelaan Allah dengan menghinakan mereka. Ini teman kamu loh. Teman kamu ini bukan orang gila. Kamu tahu dia bukan orang gila. Bukankah sebagian kamu teman dia sejak kecil? Tumbuh dewasa dia, kalian amanahkan harta paling berharga kalian kepada dia untuk dia gembalakan, yaitu binatang ternak. Kalian tahu dia teman kalian dan dia bukan orang gila seperti yang kalian katakan. Kalian tahu dia bukan orang gila. Jadi Allah tidak bela Muhammad bukan orang gila, bukan. Teman kalian bukan orang gila. Karena lebih menyakitkan. Karena mereka tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Kayak gini persis. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Hud. Artinya orang yang mereka kenal, layaknya saudara. Teman kalian. Bedanya sekarang dia terpilih jadi nabi. Bedanya sekarang dia terpilih jadi rasul. Kemarin-kemarin kalian percaya kan? Karena dia orang baik, kalian bahkan tidak pernah dapatkan untuk kesan Muhammad. Kalian tidak pernah dapatkan dia berdusta. Ketika dia jadi rasul, kok kalian gak percaya? Bukankah kemarin kalian mengamanahkan kepada dia harta paling berharga kalian? Tapi begitu dia jadi rasul, kok kalian gak percaya? Kan aneh. Orangnya sama. Allah menghinakan dengan istilah ini. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Hud. Maksudnya apa? Kalian sangat kenal dengan Hud kan? Alaihi salam. Ketika jadi Nabi, kok kemudian kalian tolak? Tidaklah kalian menolak kecuali karena kesombongan yang ada pada diri kalian. Karena hukum asalnya, dia orang yang sangat kenal. Dia layaknya saudara untuk kalian. Dalam bahasan kita sekarang adalah Hud sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada kaumnya seorang diri. Satu yang memberi, yang membawa berita dari Allah. Satu yang membawa risalah Allah, yaitu nabi dan rasul. Allah juga berfirman dalil keempat penutup. Dalam surah An-Naml ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna ila Tsamuda akhahum shalihah." Amin ya. Yang artinya adalah, dan sungguh kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Satu orang Nabi Saleh dan ia layaknya saudara untuk kalian. Maksudnya kalian sangat kenal dia. Kemarin-kemarin kalian percaya dia. Orang Quraisy, kemarin-kemarin kalian percaya dia, lawang dia teman kamu main, Muhammad itu SAW. Kenapa begitu jadi Nabi, jadi Rasul, kalian tolak? Jadi tidaklah mereka menolak Nabi itu, kecuali karena kesombongan pada diri mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan ayat-ayat yang lain. Disebutkan di sini, lihat kitab Ar-Risalah, karya Imam Asy-Syafi'i, halaman 441 dan 442, nomor 1201 sampai 1213 tentang ini, tentang bahasan ini. Jadi rujukan Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizullah Ta'ala adalah karya Imam Asy-Syafi'i. Rujukan beliau dalam tulisan, dalam poin ini adalah kitab Ar-Risalah, karya Imam Asy-Syafi'i. Wallahu alam bisa. Bahwasanya wajibnya mengambil hadis ahad dalam masalah akidah. Dan ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah. Wallahu alam bisa. Ini sementara yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berkaitan dengan wajibnya dalil-dalil, wajibnya mengambil hadis ahad dalam masalah akidah dari as-sunnah, insyaAllah di pertemuan mendatang. Wallahu alam bissawab. Ini dalil dari Al-Kitab dulu, Al-Quran dulu. WhatsApp webnya macet nih. Kalau anak keluar, koneksi live-nya keputus nggak? Enggak. Oke, ada pertanyaan? Koneksinya lagi bermasalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah dalam waktu dekat ana akan melaksanakan pernikahan. Tetapi ana mendahului kakak ana perempuan. Keluarga meminta ana untuk memberinya sesuatu pelangkahnya. Apa hukum memberi pelangkah dalam Islam? Jazakallahu khair. Enggak perlu. Nggak perlu. Maksudnya apa memangnya? Pernikahan Anda nanti akan hancur gitu? Rumah tangga Anda akan runyam gitu? Kalau misalnya ketika Anda nikah dan karena Anda melangkai kakak Anda, akan ada kemadharatan kemudian di pernikahan Anda? Ini tatoyur. Selalu merasa akan mendapatkan kesialan berkaitan dengan segala sesuatu yang kita lihat atau kita dengar. Di antaranya, kalau seorang adik mendahului kakaknya untuk menikah, maka kalau tidak dilakukan pelangkah atau memberikan pelangkah, maka akan celaka misalnya, atau binasa bahkan. Ini tatoyur, syirik. Tugas Anda menerangkan kepada orang tua. Ya. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sudah hadirkan kepada Anda jodoh lebih dulu. Maka jangan sampai kemudian kita, hei kakak, jangan sampai kita, hei orang tua, mempersulit adik Anda, mempersulit anak Anda untuk menikah. Kenapa? Jodohnya sudah datang. Coba Anda di posisi dia. Hei ibu, coba Anda di posisi dia. Hei kakak, waktu itu misalnya, atau sekarang misalnya, telah datang kepada Anda jodoh Anda. Ini harus dihilangkan. Wallahualam bisawab. Dan kemudian untuk si kakak, jadikan bahan introspeksi. Kenapa saya belum, adik saya sudah. Padahal sama cantiknya misalnya. Ya. Secara fisik kurang lebih sama misalnya. Apa yang salah dari saya? Introspeksi. Kenapa Anda tidak lebih cepat dibandingkan adik Anda? Nggak perlu membela diri. Jadikan bahan introspeksi. Apakah saya belum cukup baik untuk mendapatkan laki-laki yang saleh? Apakah saya belum cukup siap untuk menikah sekarang? Ya. Jadikan bahan introspeksi. Jangan mempersulit adik Anda. Hei orang tua, jangan mempersulit anak Anda. Kenapa? Jodohnya sudah datang. Tanpa semua ini pun misalnya, siapapun di antara kita sudah menikah, kemudian banyak keharaman kita lakukan, kemadorotan datang pada hubungannya sama pelangkahan. Enggak ada hubungannya sama sudah bayar pelangkah atau enggak. Anda bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan Anda abaikan, kemaksiatan Anda lakukan. Sebagian di antara dosa-dosa itu azabnya Allah segerakan, enggak ada hubungannya sama ini. Ya. Merasa akan mendapatkan kesialan. Berkaitan dengan sesuatu yang kita lihat atau kita dengar, contohnya ini, seorang adik kalau nikah duluan enggak bayar pelangkah ke kakaknya akan celaka, akan binasa atau akan apa gitu. Rata-rata semuanya adalah kemadharatan. Syirik. Berhenti, itu tatayur. Anda lakukan atau tidak? Hei, Anda yang mau menikah. Anda lakukan atau tidak? Kemudian Anda bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Anda bermaksiat kepada suami Anda. Bencana ke Anda akan datang. Nggak ada hubungannya sama pelangkahan tadi. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Anda bertakwa. Anda bertakwa, alhamdulillah dapat pasangan sekarang. Si kakak bertakwa, insya Allah nanti akan mendapat pasangan juga. Orang tua bertakwa juga, kemudian tidak memberatkan anak. Dan akhirnya tidak ada bala yang turun di keluarga Anda. Kenapa? Karena tidak syirik. Yang kita takutkan sekarang Anda bayar pelangkah. Dan kemudian rumah tangga Anda aman, terbentuk keyakinan. Ini karena saya bayar pelangkah. Nanti, syiriknya nanti. Maka semuanya harus belajar akidah. Pelajari tauhid sama-sama. Wallahu a'lam bissawab. Semua kemadharatan, azab yang kita alami bisa jadi ia adalah pelebur dosa dan bisa jadi kemudian juga ia adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan hingga kemudian Allah berikan kita azab. Bisa ke Anda, ke kakak Anda, ke orang tua Anda. Bermaksiat kita. Di luar perkara pernikahan. Karena ada sebagian dosa yang Allah akan balas itu di dunia. Wallahu a'lam bissawab. Semoga diberikan, yakni semoga diberkahi ya pernikahannya. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya kita menyebutkan penyimpangan seorang Ustaz? Maksudnya gimana nih? Kalau Anda tahu seseorang Ustaz ada penyimpangan, tugas Anda bukan menyebarkannya, tapi menasehatinya. Ada seorang Ustaz menyimpang pahamnya, tugas Anda menasehatinya. Japri. DM, face to face, telepon-teleponan, empat mata. Karena dia punya kehormatan. Karena sangat mungkin dia salah ngomong. Sangat mungkin kemudian dia salah faham. Maka Anda yang sudah mengerti, luruskan dia. Tapi dengan adab, bukan mempermalukan. DM dia, japri dia, telepon dia, datangi dia, nasihati. Kalau Anda tidak memiliki kemampuan, minta ustaz Anda yang mendatangi ustaz itu. Biar setara, biar selevel. karena bisa jadi dia salah faham hingga kemudian ada perkataannya mengandung penyimpangan dan kesesatan. Padahal dia karena salah faham. Belum ditegakkan hujjah kepadanya. Lain cerita kalau misalnya dinasehati sudah, empat mata, face to face, telepon-teleponan, semua dalil lengkap. Lanjut dia dengan penyimpangannya. Hah, kalau itulah kemudian kita mewanti-wanti masyarakat. Jangan dengerin kenapa dia ada penyimpangan. Dan itu dilakukan para ulama dan mereka lakukan dengan karangan, dengan karya. Agar kemudian umat tidak tersesatkan. Kenapa? Karena pendakwahnya sesat. Kapan itu Anda lakukan? Karena di awalnya Anda sudah kasih tahu duluan. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya kita berkelahi sama muslim? Yang enggak boleh. Enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Hak muslim antar muslim itu malah sebaliknya. Muslim itu saling cinta. Muslim itu saling bantu. Nabi Muhammad yang melarang. Jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, jangan saling macam-macam. Dan jadilah saudara, yani seiman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Karena begitu banyak kerusakan yang terjadi setelah perkelahian. Bukan cuma antara dua orang ini saja. Bisa dua keluarga. Bisa dua keluarga besar. Padahal yang berseteru cuma dua orang. Wallahu a'lam bishawab. Ada masalah, selesaikan baik-baik. Yang punya salah minta maaf. Ketika ada orang minta maaf, maafkan. Karena meminta maaf itu sudah berat. Walaupun betul memaafkan jauh lebih berat. Tapi pahalanya itu loh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Sorry. Ada pertanyaan kemarin ya, Bib? Tapi ini di YouTube ya. Ini tolong pertanyaan yang ulun baca sekarang. Anda hubungi admin ya. Karena nomor Anda akan kami catat ya. Karena akan dapat hadiah. Pertanyaannya adalah. Bismillah Ustaz. Izin bertanya. Bagaimana hukum gosen sama apa? Gosen same day yang saldo GoPay kita isi pada saat pemakaian sebesar transaksi saja sehingga tidak ada dana mengendap di saldo GoPay. Tanya Ustadz Hasbi. Kalau Anda orang Banjar, kalau Anda di luar Banjarmasin, tanya Ustadz Amin Nurbaif, tanya Ustadz Irwan di Tarmidhiyah, tanya ahlinya. Bukan di sini. Mohon maaf. Barakallahu fiikum. Tapi tetap dapat hadiah. Mantap. Mushaf terjemah. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana solusi bagi yang sangat susah bertaubat dari dosa besar. Mohon pencerahannya. Siap. Al-Mushahidun al-Kiram. Taubat itu memiliki begitu banyak persyaratan. Yang pertama ikhlas. Lakukanlah taubat itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Anda enggak enak sama pasangan, sama anak, sama orang tua, sama mertua. No, sama teman, no. Lillahi ta'ala, saya ingin bertaubat. Apa makna taubat? Kembali taat setelah sebelumnya bermaksiat. Dua, al-iqla'. Berhentilah dari maksiatnya. Jika maksiatnya adalah karena ada perintah yang Anda tinggalkan, sekarang lakukan. Jika maksiatnya berkaitan dengan larangan yang dilanggar, sekarang berhenti. Jika maksiatnya berkaitan dengan zalim Anda pada orang lain, minta maaf. Itu namanya taubat. Baru kemudian syarat ketiga ada an-nadam, penyesalan yang sangat, bahkan mungkin sampai meneteskan air mata. Bukan menganggap biasa dosa, tapi Anda nyesel luar biasa. Dan yang keempat, al-azmu bi al-layaud, ada tekad kuat untuk tidak kembali, walaupun sangat mungkin kembali, tapi ada tekad yang kuat untuk tidak kembali pada dosa yang sama. Dan yang terakhir tentunya, al-waqtul mutah, waktu yang masih ada. Ruh masih dikandung badan dan matahari belum terbit dari barat. InsyaAllah taubat diterima. Kalau Anda merasa susah, bisa jadi maksiatnya belum Anda tinggalkan. Anda merasa bisa jadi maksiat Anda kalau berkaitan kezaliman, Andanya belum minta maaf. Bisa jadi Anda ketika sudah meninggalkan, Anda tidak keluar dari komunitas yang buruk, grup WhatsApp yang buruk, teman nongkrong yang buruk, semua komunitas yang buruk, tempat yang buruk. Anda nggak keluar, gimana bisa bertobat, gimana bisa hijrah dari keburukan kepada kebaikan? Pindahlah, hijrahlah dengan semua maknanya yang luas. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan untuk Anda, tobat Anda. InsyaAllah amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.